Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang al-qada wal qadar, tentang qada dan qadar. Ya. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini akan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Semua yang terjadi di alam semesta ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun meski demikian, Allah syariatkan kita agar berikhtiar untuk menempuh jalan kebaikan. Dan Allah akan memudahkan jalannya setiap hamba menuju takdirnya. Maka sepantasnya bagi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah daripada penyimpangan-penyimpangan, daripada fitnah-fitnah, ujian yang menimpa. Karena kita semua berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimasukkan di dalam permasalahan akidah karena memang ada kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka menolak takdir. Ya, seperti Al-Qadariyah. Al-Qadariyah mereka menolak takdir. Mereka meyakini bahwa yang terjadi itu semua tidak ada campur tangan Allah, melainkan perbuatan mereka sendirilah yang menentukan. Kita sukses, kita pintar, kita beruntung, kita rugi, itu semua tidak ada takdirnya, melainkan itu upaya kita sendiri. Ya. Ini pemahaman Qadariyah, menyimpang. Sebaliknya Al-Jabriyah, lawan daripada Al-Qadariyah, mengatakan semua di atas takdir. Manusia tidak punya ikhtiar. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, itu takdir. Ini pemahaman yang menyimpang juga. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah wasat, pertengahan. Ya. Pertengahan di antara dua kebatilan. Barakallahu fikum. Meyakini bahwa apa yang ada di alam semesta ini berjalan di atas takdir, tetapi manusia juga punya ikhtiar. Ya, manusia juga bisa barakallahu fikum, mempunyai pilihan. Barakallahu fikum. Nah, dan kedua kelompok tadi, ya, sama-sama menyimpang dan harus kita tinggalkan. Baik, masalah takdir ini sangat banyak dalilnya, ya. Baik di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Hadis, sangat banyak. Dan kewajiban kita adalah mengimani takdir Allah, menerima keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena yang kita anggap baik belum tentu baik akhirnya. Yang kita anggap buruk belum tentu buruk akhirnya. Ya. Sebagaimana yang akan kita bahas nanti, bahwa takdir baik itu bukan pertama kali ketika kita mendapatkannya. Ya, tetapi nanti di penghujungnya. Ketika seseorang mendapatkan kekayaan, keberuntungan, kesuksesan, itu takdir manis. Ya. Tapi belum tentu baik. Manis belum tentu baik. Ketika seseorang mendapatkan musibah, ujian kemiskinan dan lain sebagainya, sakit, itu ujian yang pahit. Tetapi belum tentu buruk. Ya. Barakallahu fikum. Adapun yang baik nanti di akhirnya. Apakah dengan diberikan takdir yang manis ini ujungnya akan menjadi baik? Ya. Apakah kemudian sebaliknya? Ya. Menjadi buruk. Misal ketika seseorang diberikan kekayaan, dia bersifat atau bersikap sombong. Ya. Hingga kemudian di akhir Allah takdirkan dia menjadi penghuni neraka disebabkan kesombongannya. Maka ini menjadi takdir buruk. Ya. Barakallahu fikum. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habatin min kibr. Ya, tidak masuk jannah seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Ya, kesombongan maknanya batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran atau merendahkan manusia. Allah berikan kepada dia kekayaan yang melimpah, kemudian dia bersifat sombong, bersikap sombong, lalim, zalim dan lain sebagainya. Hingga kemudian dia dijerumuskan ke dalam neraka. Akhirnya takdir apa yang dia dapat? Takdir buruk. Ya. Barakallahu fikum. Seseorang mendapatkan takdir pahit, diuji dengan musibah, diuji dengan kemiskinan, kemudian dia bersabar atas ujian tersebut. Ya. Kemudian di akhir Allah masukkan dia ke dalam orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa disebabkan kesabaran yang ada padanya, yang dia lakukan ketika mendapatkan ujian-ujian Allah tadi. Maka menjadi takdir baik meskipun awalnya pahit, gitu ya. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita mensikapi apa yang ada pada kita, ya, ketika diberikan, diuji dengan kekayaan, gunakan semestinya, ya, untuk jalan ibadah kepada Allah, jalan menuju ketaatan kepada Allah. Demikian ketika diuji dengan kesusahan hidup, musibah, sakit, ya. Barakallahu fikum. Sikapi dengan baik, dengan sabar. Mudah-mudahan dengan sabar itu Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang baik. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas ujian tersebut. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai pada perkataan muallif, kata beliau, walau syaa ayuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Sekiranya Allah berkehendak menjadikan seluruh manusia ini bertakwa, la'ata'uhu, niscaya semuanya akan bertakwa. Ya. Seandainya Allah inginkan semua manusia, semua hamba Allah, ya, itu taat kepadanya, akan jadikan taat semuanya. Tetapi Allah berikan ujian. Siapa di antara hambanya yang taat, ya, yang tunduk terhadap syariatnya, dan siapa yang berpaling. Ya. Kalaupun Allah ingin jadikan semuanya taat, mudah bagi Allah. Nah, khalaqal khalqa wa af'alahum. Allah menciptakan makhluknya dan perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah yang telah menetapkan takdir-takdir rizki-rizki kalian dan juga ajal kalian, ya. Rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Dan rizki seseorang akan mengejar, akan mendatangi pemiliknya sebagaimana kematian mendatangi orang yang akan diambil nyawanya. Semua kita pasti akan mati, dikejar dengan kematian, diintai dengan kematian. Demikian juga dengan rizki, akan mendatangi sendiri kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan rizki Allah tersebut. Ya. Dan sebelum seseorang meninggal, rizki yang ada, yang Allah sudah tetapkan, semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Tidak akan mungkin seseorang meninggal dalam keadaan rizkinya belum terpenuhi di dunia. Rizki yang sudah Allah tetapkan akan diberikan semuanya. Maka jangan khawatir tentang masalah rizki. Jangan khawatir. Ikhtiar saja. Rizki Allah yang mengatur. Rizki Allah yang mengatur. Nah, disebutkan atau terjadi di Timur Tengah, ada salah seorang yang terjatuh ke dalam sumur. Ya. Sumur di Timur Tengah itu luar biasa dalam, beda dengan di Indonesia. 10 meter, 15 meter sudah keluar air. Ya. Kalau di luar sana, di Yaman, di Saudi itu sumur dalam-dalam. Kalau kita lihat dari atas ke bawah tidak bisa melihat. Gelap. Saking apa dalamnya. Suatu ketika ada orang yang terjatuh ke dalam sumur. Ya. Tapi subhanallah, masih bisa selamat. Kalau ajalnya belum tiba, belum waktunya, dia selamat. Ketika dia selamat, diberikan minum. Bismillah. Habis dia minum, ditanya, bagaimana ceritanya Anda bisa terjatuh? Dia bilang begini, begini, dia praktekkan, jatuh lagi. Untuk yang kedua kalinya, dan meninggal dunia. Hikmahnya apa? Subhanallah, dia selamat dari sumur yang dalam, yang sedikit kemungkinan orang bisa selamat hanya untuk menjemput satu teguk air. Jadi subhanallah, rizki itu sudah Allah yang mengatur dan pasti akan diberikan semuanya kepada orang yang berhak mendapatkannya sebelum dia mendapatkan kematiannya. Nah, barakallahu fikum. Berapa banyak orang yang kerja, ya, dari pagi, dari sebelum subuh bahkan sampai malam, tapi ya keadaannya seperti itu saja. Iya. Kadang saya keluar untuk sholat subuh, ada pemulung, ini bukan merendahkan ya, sudah cari sampah, subhanallah, masih pagi, terus sholatnya kapan gitu loh. Nah, malam hari pulang sholat isya, ini lihat bapak lagi, masih ngambil sampah dari pagi sampai malam, tapi keadaannya seperti itu. Seandainya rizki itu ditentukan dengan kerja keras, bukan kehendak Allah, mungkin bapak ini orang yang paling kaya. Bayangkan dari subuh orang-orang masih tidur, dia sudah keluar cari uang, sudah keluar cari ma'isyah. Pulang malam masih seperti itu. Tapi ya keadaannya seperti itu. Tapi ada juga manusia yang kerjanya santai, gitu kan? Duduk di kantor, duduk manis, tapi subhanallah, rezekinya melimpah. Nah, artinya semua sudah ada ketetapannya masing-masing. Tinggal kita bagaimana menjalani ikhtiar tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka alangkah disayangkan mereka mati-matian untuk mencari rizki yang Allah sudah tetapkan, sementara mereka tidak bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari sesuatu yang belum jelas, yaitu surga. Kita belum tahu di mana keadaan kita nanti. Apakah bakal masuk surga atau masuk neraka? Kita belum tahu surga kita di mana. Apakah kita akan mendapatkan surga? Maka sepantasnya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga yang kita belum pasti apakah akan mendapatkannya. Gitu kan, dengan banyak ibadah, tilawah, zikir, ta'awun, ya, karena kita belum pasti apakah akan mendapatkan surganya Allah atau tidak, maka sepantasnya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Adapun rizki, sudah ada ketentuannya, sudah ada kepastiannya, sudah pasti kita akan mendapatkan rizki. Ikhtiar, yang penting ikhtiar. Nah, sangat disayangkan juga mereka mencari rizki sampai meninggalkan sholat, ya, na'udzubillah. Qala Yahdi may yasha'u bi hikmatih. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki atas hikmahnya atau dengan hikmahnya. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha mempunyai hikmah. Siapa dari hambanya yang layak untuk diberikan hidayah? Siapa dari hambanya yang layak untuk disesatkan? Ya, barakallahu fikum. Maka hendaknya kita menjadi orang yang jujur. Betul-betul kita berada di atas agama ini ikhlas karena Allah. Karena siapa yang tidak ikhlas karena Allah, di akhir pasti akan Allah tunjukkan siapa dia. Nah, maka sepantasnya kita terus ya, berdoa, mohon keikhlasan, terus meminta diperbaiki hati ini. Hati berbolak-balik. Ya. Barakallahu fikum. Maka ya, inilah dengan kita mengetahui keadaan ini, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan hikmahnya, maka Allah mengetahui siapa yang jujur, sehingga sepantasnya bagi kita untuk bersikap jujur di dalam beragama. Nah, jangan beramal karena seseorang, jangan karena suami kita ya talibul ilmi kemudian kita ikut-ikutan ya, tapi memang kita butuh dengan ilmu. Jangan sampai kita pakai kerudung besar, pakai hijab, karena disuruh suami. Begitu cerai dari suaminya, begitu suaminya meninggal, dia kembali menjadi seperti awam. Lah, ya ini berarti tidak jujur. Allah pasti akan tunjukkan di akhir. Allah akan tampakkan, dia akan menjadi orang yang berubah, meninggalkan agama Allah. Kenapa? Karena dia menjalani agamanya bukan karena Allah, tetapi karena suaminya tadi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Adapun adillah-adillah bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya berbuat sekehendaknya, yaitu firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Dia perbuat. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Apapun yang Dia inginkan, ya, yang Dia kehendaki Dia lakukan. Wa hum yus'alun, sebaliknya mereka lah manusia yang akan ditanya, mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau berbuat demikian? Nah, barakallahu fikum. Ma salakakum fi saqar? Kenapa kalian menjadi penghuni neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu orang-orang yang meninggalkan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu enggak pernah memberikan makan orang miskin. Ditanya, Allah tidak akan ditanya, tetapi kita manusia yang ditanya. Kenapa Anda berbuat demikian? Ya, sehingga menjadi penghuni neraka. Kemudian di antara dalil takdir yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukuran atau takarannya. Kembali ke hikmah Allah. Allah Maha mengetahui apakah hamba ini mampu diberikan ujian ini atau tidak. Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, tidak akan melampaui batas kemampuan hambanya. Sebesar apapun ujian yang menimpa seorang hamba, itu sudah melalui hikmah Allah. Allah sudah tahu bahwa dia mampu untuk mendapatkan ujian tersebut. Nah, maka hendaknya kita bersabar ya ketika mendapatkan ujian. Maknanya kita mampu dengan ujian tersebut. Ya. Karena Allah tidak mungkin memberikan ujian melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa ya melebihi batas kemampuannya. Nah, ini hendaknya kita bersabar atas ujian yang menimpa kita. Ada yang diuji dengan kehilangan anak, ada yang diuji dengan belum diberikan anak, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan sakit terus menerus, ada yang diuji dengan masalah rumah tangganya, masalah ini, masalah itu, ya, ujian bertubi-tubi datang kepada dia. Nah, itu semua ukuran dari Allah, sudah sesuai ukurannya. Anda pasti mampu, kita pasti mampu. Ya, tinggal barakallahu fikum kita berdoa meminta agar diberikan kemudahan dan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan Allah akan berikan kepadanya rizki yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Barangkali ujian yang menimpa kita disebabkan banyaknya dosa pada diri kita, sehingga Allah inginkan kebaikan untuk kita melalui ujian-ujian tadi. Ketika kita bersabar dengan ujian tersebut, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Apa kata Rasulullah? La yazalul bala'u bil mu'mini wala bil mu'minah fi nafsihi wa malihi wa ahli, ya, hatta laqiyallahu wa ma'alaihil khati'ah. Senantiasa ujian, cobaan menimpa seorang mukmin ataupun mukminah pada jiwanya, ya, dengan sakit dan lain sebagainya. Wa malihi, dengan hartanya, kekurangan harta atau hartanya hilang. Wa ahlihi, pada keluarganya, orang yang dia sayang meninggal dunia. Nah, kemudian dia bersabar hingga kemudian bertemu Allah dalam keadaan wa ma'alaihil khati'ah, enggak punya dosa. Sudah terhapus dengan ujian-ujian yang dia rasakan ketika di dunia tadi. Nah. Wa qala, dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum, ya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah menimpa, ya, seseorang, ya, di muka bumi ini ataupun yang menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tercatat sebelumnya di Lauhul Mahfuz, ya, melainkan sudah tercatat sebelumnya. Nah, bahkan Allah sudah tetapkan itu sebelum kita diciptakan, ya, bahkan sebelum langit, ya, diciptakan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah terlebih dahulu menetapkan takdir hamba-hambanya. Nah, subhanallah, ini kuasa Allah. Ya. Wa qala ta'ala, dalam firman yang lain, surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang Allah inginkan atau Allah kehendaki untuknya hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Wa may yurid ayyudillahu, dan siapa yang Allah inginkan sesat dirinya, ya, atau orang tersebut tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan hatinya sesak dan sempit untuk memeluk Islam. Nah. Artinya, kalau Allah inginkan semua hambanya itu beriman, Allah jadikan semuanya beriman. Kalau Allah berkehendak semuanya sesat, semuanya menyimpang, semuanya sesat. Ya, tetapi Allah dengan hikmahnya menguji siapa yang betul-betul jujur. Dia berjalan di atas agamanya karena Allah. Nah, maka tadi sepantasnya kita mencari kebenaran. Sepantasnya kita terus berjalan di atas al-haq. Ya, mengikuti agama Allah jujur karena dalil. Kita beramal ini karena dasar dalil Quran atau dalil hadis. Ya, kita meninggalkan ini karena memang ada larangan dari Quran atau hadis untuk ditinggalkan. Ya, terus kita yang mencari kebenaran. Terus kita yang berupaya untuk menapaki kebenaran. Ya. Barakallahu fikum. Tentunya dengan menempuh sebab-sebabnya agar kita mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan hal-hal ini diperintahkan, ini dilarang. Dengan apa? Dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dengan kita menuntut ilmu, mendengarkan firman Allah dibacakan, mendengarkan hadis Rasulullah disampaikan, kita tahu, oh ini kebenaran, ini kebatilan, ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan, ini diperintah, ini dilarang. Sehingga dia berjalan di atas agama sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Iya. Barakallahu fikum. Dan siapa yang ingin mencari kebenaran, pasti Allah akan tunjukkan. Siapa yang mencari kebenaran, ingin betul-betul mencari kebenaran, pasti Allah jadikan sebab. Pasti Allah jadikan sebab. Dengan sebab yang dia tidak kira itu bakal menjadi jadi sebab. Ya. Barakallahu fikum. Suatu ketika, ya, ana mendapati atau ketika mengisi kajian di salah satu tempat, ya, ada salah seorang ikhwah yang melihat dari awal sampai akhirnya. Nah, melihat anak menunggu anak sholat di situ. Kemudian dia sampaikan, ini ngisi kajian apa? Saya sampaikan kajian salaf, gitu kan? Nah, dia bilang saya selama ini mencari kebenaran. Ya. Saya baca-baca buku, saya baca-baca kitab, gitu. Dan saya tahu yang di atas kebenaran adalah manhaj salaf. Kenapa? Karena semua yang disampaikan, yang diamalkan berdasarkan dengan dalil. Mereka mengerjakan karena dalil, mereka meninggalkan pun karena dalil. Tapi saya enggak tahu di mana tempatnya kajian itu. Nah, alhamdulillah, sebab yang subhanallah, ya, tidak disangka-sangka ketemu disampaikan. Kita juga kajian salaf. Nanti kita di pekan ketiga di Masjid Ar-Rahmah. Kebetulan waktu itu di pekan kedua menuju pekan ketiga. Nah, alhamdulillah sampai sekarang beliau masih istiqomah. Dan memang beliau sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Ya, beliau betul-betul ingin menjalani agama ini dengan benar. Bahkan beliau rela untuk keluar dari pekerjaan yang haram. Ya, padahal dia katakan gajinya besar. Tapi hatinya tidak tenang. Karena dia tahu itu kemungkaran. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Dia keluar, dia pahami, dia belajar baca-baca dari buku-buku terjemahan. Ya, hingga kemudian Allah takdirkan bisa bersama kita. Alhamdulillah. Nah, sebab ya, kalau memang orang mencari kebenaran, pasti Allah akan arahkan, Allah tunjukkan ya kebenaran tersebut. Nah, qala di antara dalil yang lain tentang takdir adalah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an abih, dari ayahnya Umar, anna Jibril alaihi salam, bahwa Jibril alaihi salam qala lin nabi, berkata kepada nabi, mal iman, apa itu iman? Ini terkenal dengan hadis Jibril. Hadis keberapa dari hadis Arba'in? Hadis keberapa? Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis keberapa? Kedua. Ya, hadis kedua. Nah, tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman, apa itu iman?" Qala, Nabi menjawab, "Antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya." Lihat, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Semua takdir, baik takdir baik atau takdir buruk, itu wajib kita imani. Ya. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang menyimpang, mereka mengatakan, saya hanya beriman dengan takdir baik saja. Adapun takdir buruk, saya tidak beriman. Ya. Jadi maknanya, ketika orang itu menjadi miskin, orang itu menjadi begini dan begitu, itu bukan takdir. Tapi karena dia sendiri yang memilih untuk menjadi miskin. Padahal kan belum tentu. Ya, barangkali dia sudah berikhtiar mencari sebab, kemudian ya, tetap keadaannya seperti itu. Maknanya dia pun di atas takdir. Ya, tetapi dia tidak memutlakan, gitu kan? Dia sudah berikhtiar. Tapi kalau kelompok ini mengatakan kesialan, kemiskinan, itu semuanya atas kamu sendiri, gitu kan? Nah, padahal belum tentu, barangkali dia sudah berikhtiar, tapi ya memang takdirnya miskin terus, gitu kan, susah terus, ya itu takdir dia, harus diimani dan bersabar. Nah, dan kebanyakan penghuni jannah orang-orang fakir. Orang fakir lebih dulu masuk jannah. Orang fakir yang bertakwa ya, dibandingkan orang kaya. Orang kaya banyak hartanya, banyak hisabnya. Ya. Tapi belum tentu begitu dia masuk surga derajatnya ada di bawah orang miskin. Barangkali meskipun dia kaya banyak hisabnya, tapi hisab tentang sedekah, sehingga ketika masuk jannah derajatnya jauh lebih tinggi dari orang-orang fakir yang lebih dulu masuk jannah tadi. Hanya masuknya dia lebih lambat karena banyak hisabnya. Alhamdulillah kalau hisabnya banyak ketaatan, kalau hisabnya banyak kemaksiatannya, banyak harta tapi digunakan untuk maksiat, ini yang kita khawatirkan. Kembali ke hadis, Faqala Jibril, maka Jibril berkata ketika mendengar jawaban Rasul, shadaqta, engkau benar. Hadis rawahu Muslim. Nah. Waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarri. Aku beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wa hulwihi wa murrihi. Ya, beriman kepada takdir manis dan pahitnya. Nah, walaupun pada tambahan hulwihi wa murrihi ini ada catatan, ya, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya. Nah, tetapi cukup, ya, takdir baik dan buruk sudah dijelaskan di dalam hadis yang sahih tadi. Qala wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doanya Nabi, alladzi 'allamahul Hasan bin Ali, yang Nabi tersebut ajarkan kepada Hasan bin Ali, cucu beliau, yad'u bihi fi qunutil witri, yang agar senantiasa dipanjatkan ketika kunut witir, waqini syarroma qadait. Ya Allah, lindungilah aku, jauhilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Ya, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sebagai gambaran, di antara ketetapan Allah, ya, di antara takdir Allah, seseorang diberikan kekayaan. Di antara ketetapan Allah, seseorang diberikan kemiskinan. Dan kita belum tahu apakah kekayaan dan kemiskinan ini akan menjadi baik atau buruk. Gitu kan? Kita enggak tahu. Saya diberikan kekayaan dan saya enggak tahu apakah itu takdir baik atau buruk. Kalau takdir manis, ya, kekayaan, gitu kan? Demikian juga seseorang diuji dengan kemiskinan. Dia enggak tahu apakah itu takdir baik atau takdir buruk. Barangkali bisa menjadi baik dengan dia bersabar, ya, ihtisab di atas kemiskinan, di atas kesusahan, sehingga menjadi baik, gitu kan? Nah, maknanya seseorang sudah ditetapkan takdirnya. Bisa yang takdir manis, bisa yang takdir buruk. Dan kita enggak tahu, ya, takdir manis ataupun takdir pahit. Dan kita enggak tahu apakah bakal menjadi baik atau bakal menjadi buruk. Sehingga kita berdoa kepada Allah, waqini syarroma qadait. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Maknanya ketika kita diberikan ujian kebaikan, berdoa agar terlindung daripada keburukan dari sebab kekayaan tadi. Ketika kita diberikan ujian, musibah, keburukan, ya, kemiskinan, kesusahan, sakit, kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan daripada takdir buruk dengan sebab ujian tadi. Jangan sampai diberikan kekayaan, kemudian kita berlaku sewenang-wenang, berlaku sombong, hingga kemudian menjadi takdir buruk. Jangan sampai kita diberikan ujian sakit, susah, kemudian kita tidak bersabar, hingga berujung dengan takdir buruk. Maka kita semua punya takdir, kita semua punya ketetapan masing-masing, punya keadaan masing-masing, dan hendaknya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan yang terbaik, ya, dihindarkan dari keburukan dari takdir yang kita alami sekarang. Nah, Ustaz Abdullah sudah datang? Ustaz Abdullah belum datang. Baik, kita lanjutkan. Asyarah, penjelasan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dia berkehendak, dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabb-mu melakukan apapun yang dia inginkan. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultani. Dan tidak ada sesuatu yang keluar daripada kehendak dan kekuasaannya. Wala yasduru syai'un illa bitaqdirihi wa tadbiri. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas dasar takdir dan tadbirnya, pengaturannya. Ya, Allah yang mengatur alam semesta. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Bahkan daun yang berguguran, daun yang berjatuhan, itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ya. Kejahatan, kebaikan yang menimpa seseorang ya, itu atas dasar kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia terhindar daripada keburukan, kejahatan, dia akan selamat. Ya. Demikian, kalau misalnya dia menginginkan kebaikan, jika Allah tidak berkehendak, dia pun akan celaka. Ya. Maka sepantasnya kita hanya bersandar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang pakai jimat, pakai wafak, maknanya dia tidak beriman dengan takdir Allah. Tauhidnya, tawakalnya hilang daripada Allah. Ya, dia lebih bersandar kepada jimat, wafaknya tadi, ya. Padahal yang mendatangkan kebaikan dan keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ya, manusia berkumpul bersatu semuanya untuk mencelakakan seseorang, ya, tidak ada yang dapat mencelakakannya kecuali apa yang memang sudah Allah tetapkan, dia akan celaka. Nah, sebaliknya semua orang meskipun akan memberikan maslahat, ya, jika Allah berkehendak tidak terjadi kemaslahatan itu, tidak akan terjadi. Nah, Allah la yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatih. Ya, Allah tidak akan ditanya atas apa yang dia lakukan. Ya. Kenapa? Karena apa yang Allah lakukan sesuai dengan kesempurnaan hikmahnya. Allah maha mempunyai hikmah. Ya. Fulan ini layak diberikan ujian seperti ini, si fulan layak diberikan ujian seperti ini, si fulan layak diberikan hidayah, si fulan layak diberikan atau layak disesatkan. Wahum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya para manusia. Ya. Li'annahum marbubun, ya, karena mereka di bawah ya, pengaturan Allah. Mahkumun, mereka di bawah hukum Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki terjadi pada hambanya. Qala wal imanu bil qadari wajib. Beriman dengan takdir itu wajib. Wa huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Bahkan itu salah satu daripada rukun iman yang 6. Wajib kita imani. Ya, tidak beriman seseorang sampai dia beriman dengan semua rukun iman yang ada. Ya, seperti yang hadis tadi disebutkan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, juga takdir baik dan buruk. Riqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah. Iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, kitab malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wal qadari khairihi wa syarih, takdir baik dan buruknya. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu bil qadari khairihi wa syarih. Aku beriman dengan takdir baik dan buruknya. Hulwihi wa murrihi. Pahit, manis dan pahitnya. Fal khairu wa syar bi'tibaril akibah. Takdir baik dan takdir buruk itu akibat. Takdir baik dan takdir buruk itu akibat. Wal halawatu wal mararah, takdir manis dan takdir pahit, bi'tibari waqti isobati, adalah ketika terjadinya. Seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan, ketika seseorang diberikan kekayaan, ini takdir apa ini? Manis atau pahit? Dikasih kekayaan, dikasih jabatan, pangkat, takdir manis, ya kan? Seseorang diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan, kesusahan, ini takdir apa? Takdir pahit. Ya, dan itu belum tentu yang takdir manis akan menjadi baik dan takdir pahit akan menjadi buruk, belum tentu. Ya. Nah, karena bisa saja yang diberikan ujian manis tadi dia tidak bisa menggunakannya dengan baik, tidak menggunakannya dengan baik hingga kemudian berujung dengan takdir buruk. Atau tadi orang yang diuji dengan kesusahan, kepayahan, ya. Kemudian dia bersabar, beriman, terus ihtisab, dia terus tawakal, terus ikhtiar, hingga kemudian menjadi takdir baik. Allah masukkan dia ke dalam jannah, Allah angkat derajatnya di akhirat disebabkan kesabarannya. Nah, barakallahu fikum. Karena memang pahala sabar sangat besar. Ya, pahala sabar itu tidak terbatas. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di antara orang-orang yang akan di dipenuhi pahalanya tanpa batas adalah orang-orang yang bersabar. Qala wal khair wa khairul qadari maka nafi'an, dan takdir yang baik adalah manakala bermanfaat, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wa syarruhu, dan takdir buruk maka nadharun au mu'dhiyan, manakala itu membahayakan atau menyakitkan. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.